Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 3 Juli 2017 dibacakan Ardian Syah. Alih fungsi hutan faktor utama banjir. Pencuri ras di RSU ZA terancam 12 tahun penjara. Pembunuh guru honor diduga berupaya bunuh diri. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Direktur Wahana Lingkungan Hidup Aceh, Muhammad Nur menyatakan bahwa penyebab seringnya terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor di beberapa daerah di Aceh karena adanya alih fungsi hutan dan lahan. Seharusnya pemerintah patuh terhadap pengendalian ruang hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikannya setelah sejumlah daerah di Aceh Timur dan Padang TGPD diterjang banjir. Fungsi hutan dan lahan akan berpengaruh terhadap perbaikan kondisi lingkungan hidup di berbagai wilayah Aceh yang dikenal daerah rawan bencana, banjir, dan longsor. Ia mengatakan pembangunan jalan membelah hutan tentu mempercepat laju reforestasi hutan Aceh melalui kegiatan penebangan liar, pembukaan perkebunan sawit, dan pertambangan. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan perubahan terhadap pola pembangunan dengan tidak harus merusak fungsi ekosistem hutan ketika membangun. Sudarlun, pelaku pencurian mobil Toyota Rush di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Saparwan, warga Kecamatan Muara II, Lok Sumawe, terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian kendaraan bermotor. Kasat Reskrim Kompol Raja Gunawan mengatakan pelaku yang saat ini ditahan di Mapolresta Banda Aceh memang terancam maksimal 12 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara. Namun hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung. Raja Gunawan mengatakan dalam pencurian itu pelaku memang melakukannya tanpa perencanaan. Sebab pelaku menemukan kunci mobil yang tergeletak di depan IGD RSU ZA. Ia mengatakan dalam pemeriksaan pelaku diketahui memang orang normal tanpa ada gangguan jiwa. Kejadian itu memang disebabkan keinginan pelaku untuk menyenangkan keluarga saat lebaran karena pelaku memang tidak memiliki mobil. Sudarlun, kondisi Junaidi, tersangka pembunuh guru honor bernama Mas Diana yang tidak lain adalah istrinya sendiri, dilaporkan labil di sel tahanan Mapolres Nagan Raya. Pada Jumat, petugas menggagalkan upaya yang membahayakan keselamatan diri yang bersangkutan dengan cara melilitkan kain panjang ke lehernya. Junaidi diduga berusaha mengakhiri hidupnya lantaran menyesal karena telah membunuh istrinya sendiri yang melibatkan sepupunya M. Daud pada Kamis 15 Juni 2017. Dugaan upaya bunuh diri oleh Junaidi tercium petugas yang menjaga sel tahanan yang melihat tersangka kebingungan sambil memegang selembar kain panjang. Kain panjang tersebut berusaha dililitkan di lehernya sendiri. Informasi lain yang diperoleh Serambi menyebutkan dugaan akan bunuh diri yang dilakukan tersangka Junaidi karena pelaku terancam hukuman mati. Pelaku diduga telah merencanakan aksi bejatnya menghabisi sang istri karena diduga pelaku akan menikah lagi dengan perempuan lain. Tersangka dijerat pasal 340 junto 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 1.788 aparat gabungan TNI Polri akan disiagakan untuk mengawal prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 yang akan berlangsung pada Rabu 5 Juli mendatang. Ke 1.788 personil tersebut terdiri atas 1.588 personil Polda Aceh dan jajarannya ditambah 200 personil TNI dari Kodam Iskandar Muda. Khusus untuk personil polisi, Kepala Biro Operasional Polda Aceh, Kombes Polisi Bambang Sukardi merincikan 839 personil berasal dari Polda Aceh 209 personel Polresta Banda Aceh, Polres jajaran lainnya 400 personel, dan personel khusus pengawalan tamu Very Very Important Person sebanyak 80 orang. Sebagaimana diketahui, pelantikan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 akan berlangsung Rabu mendatang. Keduanya direncanakan akan diambil sumpahnya dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRA di Banda Aceh. Diprediksi 2.000 undangan akan hadir, termasuk 14 duta besar dari berbagai negara yang telah diundang atas permintaan Gubernur terpilih Irwandi Yusuf. Darlun, warga Kecamatan Rantu Perla Aceh Timur berinisial ZU diamankan personil Polres Aceh Timur pasca ia dilaporkan ke Polsek Julu dengan tuduhan telah mencabuli gadis asal Loksmawe, sebut saja Bunga bukan nama sebenarnya. Kasat Reskrim AKPP Harahap mengatakan dugaan tindak pidana pencabulan terjadi berawal pada Sabtu 24 Juni 2017 lalu. Korban berangkat dari Banda Aceh dan tiba di rumah pamannya di Kecamatan Julu. Karena sudah dikenal dan sering berkomunikasi sekitar 2 bulan terakhir, korban yang baru tiba di rumah pamannya meminta ZU menjemput dengan tujuan jalan-jalan. ZU pun bergegas menjemput korban dan membawanya jalan. Namun setelah jalan-jalan, ZU tidak mengantarkan korban pulang ke rumah pamannya, melainkan membawa korban ke rumahnya di Kecamatan Rantu Perla. Darlun, 2 warga Kecamatan Idi Tunong Aceh Timur ditangkap personil Sat Narkoba Polres Aceh Timur karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu, keduanya yakni FAD dan SAI. Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Rustam Nawawi mengatakan tersangka pertama yang ditangkap yakni FAD di rumahnya pada Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dari rumah FAD, pihaknya menemukan 8 paket sabu seberat 0,94 gram, 1 buah gunting, dan 1 unit HP Samsung. Tersangka FAD mengakui bahwa narkotika itu ia peroleh dari SAI. Dari pengakuan tersangka FAD, kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap SAI di rumahnya Sabtu malam. Saat ini, kedua tersangka telah diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Darlun, sebuah mobil tangki milik PT Pertamina dengan nomor polisi BL9559EB, Minggu dini hari sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat menabrak sebuah rumah warga milik Aisyah yang berlokasi di Desa Kutatring, Kabupaten Nagan Raya. Akibatnya rumah milik warga tersebut mengalami rusak parah di bagian depan akibat ditabrak truk tangki yang dikemudikan Zainal Umar yang tercatat sebagai warga Desa Suaribe, Melabuh, Aceh Barat. Kasat Lantas Ibtu Magdinal Frans mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Tidak ada korban jiwa, namun bagian depan rumah warga mengalami kerusakan akibat ditabrak truk tangki. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Senin 3 Juli 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.